الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari, mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Di era sekarang ini, di mana kemajuan teknologi komunikasi sedemikian canggih dan kemajuan yang sedemikian pesat ini, tentu harus didukung oleh kesiapan daripada individu ataupun masyarakat itu sendiri. Di antara kesiapan yang harus dipenuhi yaitu kemampuan di dalam berkomunikasi. Berkomunikasi baik secara verbal, artinya secara lisan, maupun berkomunikasi melalui bahasa tulisan. Terkait dengan komunikasi dengan bahasa tulisan, maka pada kesempatan diklat atau pendidikan dan latihan tentang tulis-menulis ini, kita akan mencoba untuk mempelajari ataupun mungkin menggali bakat yang ada pada diri kita. Menulis terkhusus di dalam bidang dakwah sangat memegang peranan yang sangat penting. Dengan bahasa tulisan yang kemudian dikemas dan diedarkan melalui daring ataupun media sosial yang lain, maka tulisan itu bisa menjadi viral, berenteng dari satu individu ke individu yang lain, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang masif. Sesuatu yang masif artinya sesuatu yang berkembang di tengah masa. Ini bentuk tulisan. Sehingga dari sisi dakwah, kemampuan menulis itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam menunjang dakwah. Dan kita ketahui dalam masalah dakwah, terkhusus yang terkait dengan masalah tulisan, pada kalangan salafiyin masih teramat sedikit bila dibandingkan dengan orang-orang di luar salafiyin. Seperti misalnya majalah, di kalangan salafiyin masih sangat sedikit sekali jumlahnya. Kemudian website juga masih sangat sedikit sekali. Keadaan ini memacu kita untuk terus berbenah, berusaha untuk menyempurnakan setahap demi setahap. Dan di antara bentuk penyempurnaan itu, di beberapa daerah sudah dilaksanakan, termasuk di Bontang ini, dilaksanakan semacam kursus atau pelatihan ataupun pendidikan dalam hal tulis-menulis. Dalam makalah yang saya siapkan, saya beri judul "Menulis itu Mudah". Insyaallah. Jangan bayangkan menulis itu sesuatu yang sulit. Menulis itu sesuatu yang berat. Sebenarnya kita punya kemampuan untuk menulis. Cuma kemampuan itu tidak pernah kita kembangkan. Ada di sini yang belum pernah menulis SMS? Ada tidak? Ada tidak? Ada yang belum pernah menulis SMS? Ada tidak? Insya Allah sudah pernah menulis SMS. Artinya sudah bisa menulis. Sudah bisa menulis kan? Sudah. Kita akhiri pertemuan kita. Ketika kita menulis SMS, itu berarti kita sedang menuangkan gagasan yang ada pada diri kita. Gagasan itu mungkin sifatnya kecil, sederhana. Ketika seorang talib, penuntut ilmu, mengirim SMS ke orang tuanya, bunyi SMS-nya, "Abah, saya perlu uang. Tolong kirim uang untuk beli kitab." Dia menulis dan dia sedang menuangkan gagasan. Apa gagasannya? Dia punya gagasan bahwasannya dia sedang punya uang, dia sedang membutuhkan uang. Gagasannya yang ada pada dirinya, bagaimana supaya uang itu ada? Nah, gagasan dia buat melalui kalimat, dan kalimat itu dikirim kepada orang tuanya. Gagasannya macam-macam di situ, bisa gagasan talib butuh uang, seorang penuntut ilmu membutuhkan uang. Itu kan gagasan sederhana. Tapi kalau kita mau kembangkan lagi gagasan itu, bisa menjadi sekian paragraf. Nah, bagaimana mengembangkan gagasan yang kecil, yang sederhana, tapi kemudian bisa berkembang? Disitulah letak kita harus banyak berlatih. Disitulah kita harus banyak berlatih. Maka bagi seseorang yang akan menulis, banyak pendapat mengatakan, kalau saya rangkum, pertama, ketika seseorang ingin menjadi penulis atau ingin menulis, dia harus memiliki modal. Apa itu modal? Yang pertama, rajin membaca. Modal untuk menjadi seorang penulis, dia harus rajin membaca. Karena dari membaca itulah, belum ada di makalah, dari rajin membaca itu dia akan mendapatkan gagasan, dia akan mendapatkan inspirasi, dia akan mendapatkan referensi, dia akan mendapatkan wacana, ide-ide dari membaca tersebut. Kemudian yang kedua, seorang penulis harus memiliki kemampuan. Kemampuan di sini pertama, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa akan bisa ditunjang dengan rajin membaca. Kemampuan berbahasa akan bisa ditunjang dengan rajin membaca. Kemudian kemampuan untuk menyediakan waktu, kemampuan untuk menyediakan waktu, terutama bagi penulis-penulis pemula, menyediakan waktu itu sangat penting. Sehari misalnya saya harus menulis satu paragraf, sehari misalnya saya harus menulis dua paragraf. Melalui pembiasaan itu, insya Allah biidznillah, kemampuan menulis kita akan semakin bertambah baik. Jadi kemampuan untuk menyediakan waktu, kadang-kadang menyediakan waktu ini sulit di tengah sedemikian beragamnya aktivitas kita. Sulit ya, untuk menyediakan waktu secara khusus untuk menulis ya. Karena kegiatan kita silih berganti ya. Kadang-kadang sudah menulis itu akhirnya terpinggirkan ya. Nah akhirnya keinginan kita untuk menulis itu padam lagi ya. Ini diantara kemampuan. Memberi waktu untuk menulis ini pun sebenarnya bisa untuk mengolah bakat yang ada pada diri kita. Kalaupun kita tidak punya bakat untuk menulis, dengan upaya sesering mungkin, istimror, terus menerus, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan tersebut, sehingga kemudian kita bisa menulis. Jadi itu diantara modal kita untuk bisa menulis. Kemudian kemampuan yang ketiga, kemampuan melihat fenomena, melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita punya bakat menulis, kejadian yang sederhana saja ya, kejadian sederhana yang mungkin bagi orang lain ah itu sih biasa, tapi ketika naluri menulis kita itu tumbuh, kita bisa melihat satu celah tertentu yang bisa diangkat untuk menjadi tulisan yang menarik, yang kemudian orang lain berminat untuk membacanya. Berminat untuk membacanya. Nah, ini kemampuan untuk melihat fenomena apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi, misalnya ada seorang santri jatuh terpleset di jalan, itu kan fenomena biasa. Ong memang jalannya belum dicor, belum diaspal, masih becek, kemudian terpleset, jatuh ya. Tapi bagi seseorang yang bisa melihat ya, di istilah dalam kepenulisan itu angel, sudut pandang untuk menulis ya, ada sesuatu yang menarik di situ, bukan masalah keplesetnya ya. Satu menarik di situ bahwasannya ya, mungkin dari dia menulis bagaimana membangkitkan, memotivasi orang untuk memperbaiki keadaan jalan. Peristiwa terpleset seseorang itu hanya sebuah titian untuk membuat tulisan, sehingga tulisan itu memotivasi orang untuk memperbaiki jalan yang licin tersebut. Bisa diarahkan ke sana. Nah, ini tergantung dari kemampuan, sampai sejauh mana kemampuan melihat fenomena yang terjadi. Kita melihat misalnya ya, ada seorang ulama ya, dia melakukan satu amalan, ya, yang amalan itu bagi orang mungkin biasa. Dia menerima tamu, dia biasa. Ya. Tapi ketika ingin ditulis, ya, apa yang dilakukan oleh seorang ulama tersebut dikaitkan dengan, ya, sikap tawadhu'nya dia di dalam menerima tamu dan seterusnya. Nah, jadi perkaranya jadi besar ketika kita melihat satu sudut, ya, ya, bagaimana ulama tersebut, ya, misalnya dalam kisah, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, ada kisahnya, beliau mengundang makan, kemudian pembantunya yang menyodorkan makanan, ya, itu dipanggil, makanan belum dimulai sebelum pembantunya itu ikut makan di situ. Nah, ini kan peristiwa biasa saja, tetapi begitu kita tulis peristiwa ini dikaitkan dengan sikap tawadhu dia, sikap tawadhu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, maka ini tulisan menjadi satu hal yang bernilai tinggi, ya, tulisan yang mengandung nilai pembelajaran, nilai keteladanan, nilai yang sangat luar biasa, ya. Padahal kan kalau keseharian kan biasa saja, ngajak orang untuk makan kan biasa gitu. Tapi begitu diangkat, yang diajak makan ini adalah pembantunya, nah, di sini dikaitkan dengan sikap tawadhu, maka tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nah, ini diantara melihat fenomena, sehingga dari fenomena itu kemudian bisa dijadikan sebuah tulisan. Nah, ini kemampuan di dalam melihat fenomena. Ya. Satu contoh misalnya, ya, peristiwa bom kemarin di Samarinda. Ya. Kalau orang melihat, ah biasa saja, bom di mana-mana kan, teroris lah sudah. Gitu. Tapi begitu kita melihat nama pelakunya, oh ternyata nama pelakunya ini ada sesuatu yang luar biasa ini. Kemudian dikaitkan, dirangkaikan, dirangkaikan, dirangkaikan, ternyata ini orang bukan, ya, sembarangan. Gitu. Dan apalagi kalau dikaitkan, kenapa orang ini bisa ke sini? Bisa ke Samarinda maksudnya, bukan ke majelis ini. Bisa ke Samarinda, kenapa kok bisa ke Samarinda? Gitu. Ya. Nah, berarti di Samarinda itu ada sel hidup kan gitu istilah mereka. Ada sel hidup yang menyemai terorisme itu sendiri. Ada yang menampung, bahasa kita ada yang menampung. Nah, berarti kalau ada yang menampung berarti sudah ada jaringan. Nah, ada yang menampung ini bisa diangkat menjadi sebuah tulisan. Ada yang menampung ini bisa diangkat menjadi sebuah tulisan. Siapa penampungnya, terus jaringannya kemana penampungnya, itu menjadi tulisan yang panjang. Dan tulisan itu akan sangat berharga bagi aparat keamanan tentunya. Nah, kalau kita melihat fenomena yang seperti itu, ini kemampuan seorang penulis harus bisa diasah, ya, fenomena seperti itu. Gitu. Itu diantaranya. Jadi sebenarnya menulis itu mudah, ya, menulis itu mudah. Cuma masalahnya ketika kita ingin menjadi atau ingin menulis seperti menulis itu seperti berenang, saya ibaratkan di sini. Betapapun sering seseorang membaca teori cara berenang yang baik, cara berenang yang benar, betapapun seseorang sering melakukan pelatihan teknik berenang, ya, melakukan teknik berenang, pelatihan, pendidikan, pelatihan teknik berenang, betapapun sering melakukannya, ya, tapi tidak pernah kemudian disuruh ke kolam renang. Kira-kira bagaimana? Sama dengan menulis. Pelatihan menulis, membaca buku-buku teknik menulis, tapi tidak pernah menulis. Ini ya, kemampuan menulis itu akan tetap terhambat. Jadi ketika kita ya, sudah melakukan pelatihan, ketika kita sudah kemudian mengetahui teknik-tekniknya, ya, maka ilmu yang kita dapatkan itu dipraktekkan. Ya. Ini yang tadi kaitannya dengan kemampuan menyediakan waktu. Ya. Dipraktekkan. Ya. Bagaimana cara mempraktekannya? Banyak. Ya. Kita membaca sebuah kitab, kita membaca sebuah buku. Kemudian ketika kita membaca, itu kan ada terfikir di sini, tersimpan di memori. Ya, sudah simpan kitabnya, kemudian kita alihkan ke bahasa kita. Itu diantara melatih. Kita membaca, setelah selesai membaca, kemudian kita coba menuliskannya. Gitu. Ya. Ketika kita menulis, ya, benar-benar jadi penulis. Jangan jadi editor. Paham maksudnya? Ketika kita menulis, benar-benar jadi penulis. Jangan jadi editor. Paham maksudnya? Ya. Ada papan tulis. Nah, jadi ketika kita menulis, menulis apa yang ada di dalam benak kita, tulis. Apa yang ada di dalam benak kita, tulis. Nah, seperti misalnya, itu menulis. Iya, itu menulis. Salah satu syarat menjadi penulis adalah kemampuan melihat fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya pada saat terjadi peristiwa tersebut. Itu menulis. Kalau kita ingin menulis, menulis. Jangan lantas kemudian, enak gak ya bahasanya? Nah, itu sudah jadi editor. Paham? Wah, ini kok kayaknya sepertinya ini bahasanya enggak enak ini, dihapus aja lah. Misalnya, coret aja. Akhirnya coret, coret, coret. Apa ya yang kira-kira pas ditulis lagi di sini? Nah, itu namanya bukan menulis, itu sudah menjadi editor. Itu kita memfungsikan, kita menulis tapi kita mengedit. Karena kenapa? Karena kita sudah mengoreksi tulisan kita. Ketika kita sedang menulis, kita menuangkan gagasan. Tulis saja, tulis terus. Wah, ini kok panjang banget kalimatnya, titiknya di mana ini? Kasihan orang tua yang baca ini sampai ngos-ngosan nanti. Tulis dulu. Adapun nanti setelah selesai menulis, oh ini kok sepertinya kurang di sini. harus dibenahi yang di sini, harus yang di sini, harus di sini. Itu nanti biasanya tugas editor. Nah, kalau kita mau merangkap tugas penulis dan tugas editor, tulisan itu lama jadinya. Ya. Faham di sini? Ini maksudnya untuk memudahkan kita ini menulis. Ya. Jadi jangan kemudian ketika kita menulis, kemudian kita, wah ini kurang pas, akhirnya coret lagi. Ya. Jadi kertas sudah habis berapa lembar, tulisan belum pernah terpampang di satu helai kertas pun. Karena apa? Karena merasa, wah kok gak bagus ya. Akhirnya ganti lagi kertas, wah kurang. Ganti lagi kertas, kurang. Nah itu nanti kalau seperti itu, gagasan kita akan terhambat. Jadi supaya kita itu bisa menulis, supaya kita itu terbiasa menulis, tulislah apa yang terekam di dalam benak kita. Ya, sebagaimana tadi saya contohkan, misalnya kita membaca sebuah buku, kemudian di dalam buku tersebut ada intisari-intisarinya, nah, kemudian kita tulis intisari-intisari itu. Ya. Nah, ini adalah salah satu daripada bentuk menjadikan kita apa, menjadikan sebuah tulisan yang kita rangkai kalimatnya. Kemudian di sini saya sampaikan tentang tulisan dengan karangan. Tulisan lebih ditujukan kepada karya tulis yang disusun berdasarkan gagasan dan tulisan orang lain. Orang yang menyusun kembali dalam bentuk tulisan hal-hal yang sudah dikemukakan orang lain disebut penulis. Penulis menyusun tulisannya berdasar kompilasi, meringkas kemudian menggabungkan ringkasan-ringkasan itu menjadi satu. Berbagai bahan tulisan atau informasi sehingga tersusun bentuk tuturan baru yang utuh. Tulisan biasanya bersifat non-fiksi, sedangkan karangan biasanya fiksi, mengarang. Namanya mengarang, ya, namanya mengarang itu sifatnya fiksi, ya, karangan. Ya, mungkin menghayal, imajinasi. Itu lebih cenderung, karangan itu lebih cenderung ke arah imajinasi, ya. Sedangkan tulisan lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah atau hal-hal yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan di dalam sisi, dari sisi teknik atau dasar-dasar teknik menulis itu sendiri. Jadi karangan fiksi itu sifatnya imajinasi, fantasi, khayalan, ya. Dan yang berkarya biasanya disebut pengarang. Kalau penulis, ya, disebut penulis karena ia membubuhkan gagasan, ya, sehingga kemudian tulisan itu menjadi sebuah karya tulis yang ilmiah misalnya. Kemudian yang lebih penting lagi, arah dari pelatihan yang kita laksanakan sekarang ini yaitu menekankan kepada format tulisan yang sifatnya ilmiah. Artinya dalam pelatihan ini peserta diarahkan untuk memiliki kemampuan dasar menulis yang bersandar kepada literatur atau narasumber yang terpercaya. Lebih khusus lagi untuk pelatihan ini, mendorong kemampuan peserta untuk bisa menyajikan tulisan yang bernilai dakwah. Yang pertama, kalau merujuk ke makalah, modal menjadi penulis yang pertama adalah keikhlasan. Ini sebagai bentuk meluruskan niat. Jangan sampai menulis niatnya dalam rangka untuk dijadikan sebagai bentuk popularitas, ingin mendapatkan nama, kemasyhuran dan seterusnya. Niatkan berkarya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menulis ini bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih tulisan yang kita rangkai itu terkait dengan masalah dakwah. Sehingga ketika kita menulis, ini bahagian daripada dakwah kita. Bahagian daripada dakwah kita. Sehingga karena ini merupakan bahagian daripada dakwah, bahagian daripada ibadah, maka harus ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, modal lainnya adanya kemauan yang kuat. Karena menjadi seorang penulis tidak bisa dipaksakan. Untuk menjadi seorang penulis, dorongan, motivasi, kesadaran itu harus tumbuh, muncul. Banyak orang melakukan pelatihan menulis, namun hanya sedikit sekali yang mewujudkan keinginan itu sehingga benar-benar menjadi penulis. Ini yang terpenting adalah dorongan untuk mau menulis. Dorongan untuk mau menulis. Biasanya dorongan untuk mau menulis sebanding dengan dorongan untuk mau membaca. Maka saya berpesan untuk adik-adik kita yang masih kecil, tolong sediakan sebanyak-banyaknya buku yang bagus untuk dibaca oleh mereka. Karena anak-anak ini ketika ia senang dengan buku, senang dengan kitab, senang dengan bacaan, bacaan-bacaan yang tentunya yang bagus, entah kisah sahabat, entah yang lainnya, yang bagus atau mungkin yang sifatnya populer seperti misalnya tulisan-tulisan yang terkait dengan keterampilan misalnya. Ketika anak itu senang membaca, ini salah satu modal untuk kemudian ia bisa mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa akan sangat mendukung sekali dengan ketika ia mencoba untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Jadi biasakan agar anak-anak kita sedang sejak kecil itu sudah terbiasa dengan membaca. Kemudian modal lainnya, rajin membaca sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang jangan lupa adalah doa agar kita diberi kemampuan, diberi pertolongan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis. Itu di antara modalnya. Kemudian langkah untuk menulis. Yang pertama, menelaah tema. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah karangan. Ini untuk menelaah tema. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah karangan. Sedang dalam tulis-menulis, tema merupakan pokok bahasan yang disajikan dalam sebuah tulisan. Karena tulisan yang baik senantiasa mencerminkan tema yang sedang diangkat. Contoh misalnya, kita ingin menulis, apa kira-kira tema yang akan diangkat? Tema besarnya apa yang ingin diangkat? Ini bab menelaah tema. Apa pokok pikirannya? Pokok pikiran ini, apa pokok pikiran? Yang pokok pikiran ini nanti akan menjadi tema. Contohnya apa? Misalnya, kita ingin menulis tentang masalah taubat, misalnya. Taubat. Ini temanya. Temanya tentang taubat. Dari taubat ini kita bisa buat beberapa pokok pikiran. Dibuat beberapa pokok pikiran untuk kemudian dari beberapa pokok pikiran itu menjadi beberapa paragraf. Ini misalnya tentang taubat. Apa pokok pikiran ketika kita membayangkan taubat? Untuk bisa membahas ini, kita bisa dibantu. Dibantu dengan apa? Dengan menelaah referensi. Paham? Jadi sebelum, saya ingin menulis masalah taubat. Ini kan berarti tema. Dari tema ini dibuat beberapa pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran yang kedua, pokok pikiran yang ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk membantu supaya masalah taubat ini bisa diambil pokok pikiran diantaranya dibantu dengan membaca referensi atau melihat fenomena orang taubat, kan begitu ya. Dibantu dengan referensi, misalnya apa kita dapatkan ketika melihat atau membicarakan masalah taubat. Para ulama menulis, misalnya, menulis apa? Tentang pengertian taubat, misalnya. Tentang definisi taubat. Iya, kan begitu kalau kita membaca literatur. Mungkin pikiran pertama tentang definisi taubat. Ini pokok pikiran pertama. Taubat itu apa? Ya. Baik secara bahasa, definisi ini kan nanti terbagi lagi secara bahasa. Kemudian secara istilah. Dari pokok pikiran pertama ini sudah bisa kita mendapatkan satu paragraf. Iya, bisa kan jadi satu paragraf? Definisi taubat. Bisa tidak jadi satu paragraf? Satu paragraf atau dua paragraf? Atau tiga paragraf? Hah? Kenapa? Berapa? Nah, tergantung kita kembangkan lagi. Dari mana kita mengembangkannya? Karena ini definisi tobat, tentu para ulama banyak yang menyampaikan tentang definisi, kan? Ah, berarti pendapat para ulama banyak sekali. Berapa paragraf itu? Iya. Nah, jadi pokok pikiran tentang definisi taubat saja itu kita sudah bisa mungkin satu halaman sendiri. Bisa dipahami ini? Ini maksudnya taubat, kita membuat pokok pikiran. Itu. Iya, pokok pikiran. Jadi secara definisi saja, secara lugatan, secara istilahan itu sudah sekian baris sendiri. Ini terkait dengan masalah taubat. Pokok pikiran yang kedua misalnya, setelah selesai mengulas tentang definisi, ya, mungkin pokok pikiran yang kedua, ya, akan dikembangkan lagi. Misalnya kisah-kisah, orang-orang yang bertaubat. Beberapa contoh kasus misalnya. Ini saja sudah, dari kisah-kisah ini kan banyak, ya, bertobat dan sebagainya. Kisah para ulamanya misalnya, siapa? Misalnya Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah misalnya. Bagaimana pertobatannya Fudail bin Iyad? Kan ini sudah menjadi kisah sendiri. Bahkan kalau pokok pikiran yang kedua ini kita cabut sendiri untuk mengisahkan Fudail bin Iyad menjadi tulisan tersendiri, itu pun bisa. Gitu. Nah, kita berawalnya dari mana ketika kita menulis? Berawalnya dari menelaah tema ini. Gitu. Paham di sini? Jadi itu awal kita menulis, diantaranya dengan membagi tema besarnya, kemudian dirinci menjadi pokok pikiran, pokok pikiran, pokok pikiran, pokok pikiran, pokok pikiran. Gitu. Paham sampai di sini? Paham? Latihan lagi. Kemudian dari tobat ini misalnya, tema masih tema tobat, pokok pikiran yang ketiga, misalnya kita ingin menjelaskan tentang syarat-syarat tobat misalnya, syarat-syarat bertobat. Nah, ini pokok pikirannya. Pokok pikirannya syarat-syarat bertobat. Nanti dari pokok pikiran ini berkembang lagi cabangnya. Iya kan? Berkembang lagi cabangnya. Apa? Dari syarat bertobat ini, satu, dia menyesal misalnya. Menyesali perbuatan. Penyesalan, menyesali perbuatannya. Ini kan pokok pikiran lagi, pokok pikiran dari cabang pokok pikiran yang ada. Ini menyesali perbuatan bisa diurai lagi. Menyesal yang seperti apa? Jangan menyesal seperti orang makan cabai pedes, aduh pedes, terus besok diulangi lagi. Kan bukan begitu. Kan harus diurai. Menyesal seperti apa? Terus syarat yang kedua apa? Syarat yang ketiga apa? Syarat yang keempat apa? Ingin lebih lagi, buka referensinya, akwalnya para ulama seperti apa, ya, kaulnya Imam Nawawi seperti apa, Kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti apa? Yang menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Itu akan menjadi sebuah tulisan lagi. Ya, jadi ketika kita menemukan satu pokok pikiran, ya, ketika kita menemukan satu pokok pikiran, maka kita harus banyak, kalau di sini ada maktabah, kita harus banyak membuka kitab. Nanti dari situ satu pokok pikiran itu akan berkembang, berkembang, berkembang. Ya, seperti misalnya definisi tentang definisi taubat. Kan mungkin kita membuka bisa ya, Majmu' Fatawa, mungkin kita bisa membuka kitab yang lain, buka kitab yang lain dan seterusnya. Sehingga dari situ bisa dikumpulkan. Ya. Makanya ketika kita ingin menulis sebuah tema, misalnya tema taubat, mulai ketika kita akan menulis, kita mungkin kalau untuk taraf latihan ya, kita punya semacam apa? Buku tapi pakai binder. Iya. Binder itu kan bisa dilepas. Iya. Bisa dilepas. Ah, nanti caranya kalau kita buka kitab, wah ini ada definisi taubat ini. Nah, terus disalin kan, nah, salin dari kitab tersebut, disalin dalam bentuk tulisan kita. Nah, kemudian diselipkan di binder kan. Nah, biasanya ketika kita menulis taubat, pokok pikiran pertama taruh di atas kan gitu. Nah, ketika kita tidak sengaja buka-buka kitab, wah kok ada kisah tentang taubat ini, wah bagus ini, tulis. Nah, nanti kan diselipkan lagi di binder. Ini pokok pikiran keberapa ya? Di bawahnya. Tidak disatukan, tidak dicampur. Nah, itu pentingnya binder itu di situ. Ya. Jadi dalam satu binder itu ada pembatasnya. Ini pembatas untuk definisi, ini pembatas untuk kisah-kisah, ini pembatas untuk syarat-syarat taubat. Nah, nanti begitu kita mendapatkan tulisan-tulisan di kitab-kitab itu, kita salin, salinannya itu kita masukkan di kelompoknya mana? Kelompoknya syarat-syarat taubat. Oh, berarti di sini, di bindernya itu. Oh, nanti kelompoknya kisah-kisah taubat di sini. Oh, ini definisi ini di awal. Kan begitu. Kalau di binder kan bisa di buka tutup ya. Nah, itu di antaranya. Di antara cara untuk kita mencoba membiasakan menulis seperti itu. Ya. Faham sampai di sini? Dalam hal menelaah tema. Ya. Nah, ketika kita menulis tema, ketika kita memiliki tema untuk kita tulis, harus ditelaah pula tentang tema tersebut kira-kira aktual atau tidak. Tema tersebut aktual atau tidak. Kemudian tema tersebut ada didukung dengan referensi atau tidak. Didukung oleh referensi ataukah tidak tema tersebut. Misalnya tema taubat. Ada referensinya kira-kira? Banyak. Nah, itu berarti satu peluang tema ini bisa kita selesaikan. Karena apa? Kita optimis karena referensinya banyak untuk menulis tentang masalah taubat tersebut. Kemudian kira-kira tema itu diperlukan tidak oleh masyarakat? Kalau diperlukan, jelas diperlukan. Dari mana kita akan menyusun masalah taubat sehingga masyarakat memerlukan sekali masalah taubat? Diangkat dari sisi mana masalah taubat itu sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat? Dari sisi mananya kita mengangkat? Kalau kita misalnya punya ide, punya tema tentang taubat. Kira-kira setelah ditelaah tema tersebut, diperlukan tidak ya tema taubat ini oleh masyarakat? Oh, kita perlukan. Masyarakat pasti memerlukan taubat. Dari mana? Dari sisi kita nanti akan menjelaskan, misalnya di poin keberapa, ya, di pokok pikiran keberapa, kita ingin menjelaskan taubat itu tidak hanya bagi orang yang bersalah saja. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar, bertaubat, kan begitu? Setiap harinya tidak kurang dari 100 kali atau tidak kurang dari 70 kali, kan begitu? Berarti taubat itu tidak hanya bagi orang yang bersalah saja. Orang yang tidak bersalah pun dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa bertaubat. Nah, dari sisi itu, dari sisi pokok pikiran ini, berarti masalah taubat ini diperlukan sekali oleh masyarakat. Berarti tema ini tetap kita angkat. Faham ini? Faham? Mudah-mudahan tidak faham. Jadi ketika kita menelaah tema ini, ternyata ada satu poin yang ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Titik inilah yang menjadi nilai tulisan taubat itu menjadi sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satunya. Ini terkait dengan masalah menelaah tema. Terkait dengan masalah menelaah tema. Nah, kemudian di dalam makalah saya contohkan di sini tentang tema taubat. Ya, kembangkan gagasan tema dengan pengertian taubat. Ya, secara bahasa atau syariat, keutamaan taubat apa saja, anjuran bertaubat berdasarkan Al-Quran was sunnah, syarat-syarat taubat, dan seterusnya. Ya, pengembangan gagasan dalam bentuk kerangka tulisan akan membantu dalam menentukan referensi. Atau sebaliknya, referensinya kita sudah terbayangkan, kemudian kita menuangkan gagasan ataupun pokok pikirannya. Paham ini ya? Jadi kalau tadi disusun berdasarkan makalah ini, jadi kisah-kisah orang bertobat, syarat-syarat bertobat, kemudian pokok pikiran yang keempat misalnya, keutamaan bertobat. Nah, kira-kira setelah kita mendapatkan pokok pikiran ini, gagasan-gagasan, tema-tema, ya, kira-kira kita bisa ke maktabah atau tidak dengan membawa tema ini, membawa pokok-pokok pikiran ini, kira-kira kita bisa ke maktabah atau tidak? Bisa tidak? Nah, setelah kita ke maktabah, apa yang kita cari? Referensi untuk menjelaskan definisi taubat, kan begitu? Setelah dapat semua, kemudian yang kedua, kisah-kisah, kan begitu? Kalau kisah-kisah mudah, ada satu kitab terkait dengan orang-orang taubat. Kemudian syarat-syarat taubat, kita bisa buka referensi juga. Kemudian keutamaan bertobat, bisa juga kalamnya, akwalnya para ulama. Nah, semua apa yang ada di referensi itu kemudian dialihkan, kemudian disusun kembali sehingga jadi menjadi sebuah tulisan. Ya, empat pikiran utama saja itu bisa menjadi 8 halaman. Ya. Bisa kan? Bisa jadi 8 halaman. Lah, satu pokok pikiran 2 halaman. Hah? Bisa kan? Satu pokok pikiran 2 halaman. Bisa. Definisi taubat, cari saja sebanyak-banyaknya definisi menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah semuanya disusun, definisi-definisi itu, kesimpulannya taubat ini adalah begini, begini, begini. Terus keutamaan bertaubat, cari referensinya. Dapat satu halaman, alhamdulillah. Ya minimal sudahlah, kita menulis 4 halaman sudah. Itu yang paling minimal. Sudah selesai kita, jadi satu makalah. Tinggal setelah kita mendapatkan acuan-acuan dari kitab-kitab yang ada, tinggal mengemas dengan bahasa kita, kan begitu. Nah, mengemas dengan bahasa kita ini yang perlu latihan. Tidak bisa instan. Bagaimana kita bisa mengemas dengan bahasa kita? Yaitu tadi, kembali rajin membaca. Rajin membaca, kemudian juga rajin menulis, mengungkapkan. Rajin buka kamus bahasa Indonesia. Ya. Jangan sampai kemudian salah mengartikan. Ya. Maksudnya intensif ditulisnya insentif. Jadi artinya jauh sekali. Ya. Seorang yang bertobat itu harus ya, insentif terus menerus. Ya. Maksudnya kan intensif. Ya, memperbaiki diri, kan begitu. Ini harus insentif. Waduh, apa ini insentif? Udah beda. Ya. Nah, itu semua harus kita rajin membuka kamus. Gitu. Ya. Termasuk beberapa permasalahan-permasalahan kata, permasalahan-permasalahan ya, yang itu mungkin satu kata tapi sangat mengganggu sekali ya, bagi orang yang membaca tulisan kita. Ya. Ini diantara poin, kalau kita sudah menelaah tema, langkah yang kedua adalah mengumpulkan bahan. Setelah kita telaah temanya, kumpulkan bahan. Cara mengumpulkan bahannya tadi pakai binder itu tadi, di antaranya. Ya. Pakai binder atau kalau buku tulis ya dibatasilah 1 sampai sekian lembar untuk pokok pikiran berapa, 1 sekian lembar untuk sekian lembar untuk ini dibatasi. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan di dalam pengumpulan bahan ya, mengumpulkan bahan bisa melalui ya, kalau tulisannya itu terkait peristiwa ya melalui peristiwa ya. Misal judulnya peristiwa, ingin menulis peristiwa ini ya. Peristiwanya misalnya ya, istirahat tinggal 15 menit. Nah, peristiwanya bisa kita jadikan, maaf ya, bisa kita jadikan judul ya, ya. 15 menit yang sangat menentukan, kan gitu. Apa yang akan terjadi 15 menit yang akan menentukan itu? Itu bisa dibuat ya, fenomena 15 menit itu ya. Ya seperti apa namanya, misalnya menulis, kita menulis perjalanan ya, semalam di Jayapura. Apa yang terjadi semalam itu? Kan begitu. Apa yang terjadi semalam itu di Jayapura? Ini menjadi tulisan. Artinya apa? Di situ sebuah peristiwa itu bisa dijadikan sebagai bahan. Bisa dijadikan bahan. Kemudian kitab, makalah, berita yang thiqoh, terpercaya ya, referensi ya, juga ya. Nah, semua itu dikumpulkan ya, semua dikumpulkan untuk kemudian dijadikan bahan tulisan ya. Kalau tulisan yang sifatnya investigasi ya, yang menggali peristiwa, mungkin dengan wawancara ya. Mungkin dengan wawancara, ya. Bertanya, kita bertanya kepada orang, ya. Ya. Peristiwa pengeboman kemarin kan bertanya kepada, ya, yang menyaksikan misalnya, ya, dan seterusnya. Itu terkait dengan mengumpulkan bahan, ya. Tapi yang jelas, yang mudah saja untuk kita, ya, tema contoh misalnya tentang taubat, maka mengumpulkan bahannya ya cukup di, ya, di maktabah misalnya. Bongkar semua kitab-kitab yang mengangkat tulisan tentang permasalahan taubat. Kemudian setelah bahan itu terkumpul, kita mulai menulis. Setelah bahan terkumpul, mulai menulis. Nah, kadang-kadang ketika mulai menulis, ya, bahan sudah terkumpul, ya, tema sudah ada, gagasan pikiran sudah ada, ya, bahan sudah ada. Ketika mau menulis, kadang-kadang mengalami apa? Mengalami kebuntuan, nggak bisa terus. Ya. Ini sudah mau menulis kok gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Maka untuk memulai menulis, ya, gunakan cara yang mudah dengan melakukan pembukaan kalimat. Misalnya pembukaan kalimat ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, kan begitu, bahwasanya taubat itu adalah kata-kata begini begini begini begini. Itu untuk membuka nulis supaya kita enggak beban apa dulu ya yang harus ditulis. Biasanya kan pemula dalam menulis itu kadang dia mengalami apa ya, blank gitu. Wah, tiba-tiba hilang. Aduh, ini yang harus ditulis. Nah, untuk memecahkan kebekuan, untuk memecahkan kebekuan tersebut, ya, dalam keadaan vakum tersebut, kita pecahkan dengan kalimat-kalimat seperti itu, ya, kalimat kutipan namanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengungkapkan bahwasannya taubat adalah begini, begini, begini, ya. Atau dengan kalimat-kalimat yang singkat, dengan kalimat-kalimat yang singkat. Kalau di sini dicontohkan aneh atau benar-benar aneh gitu. Ya. Nasihat telah disampaikan tapi dia belum juga mau bertobat. Misalnya. Nah, baru kemudian nanti menulis tentang taubat. Ini ketika mulai menulis. Ketika kita sedang menulis, saat menulis, yang pertama sikap kita adalah jangan memikirkan tulisan ini bagus atau tidak. Jangan memikirkan tulisan ini bagus atau tidak. Jangan memikirkan bahasanya dimengerti atau tidak. Tulis dan tulis. Saat menulis, maka menulislah. Jangan memerankan diri sebagai juri yang memberi vonis buruk terhadap tulisannya sendiri. Iya. Jangan membuat, jangan menjadi hakim terhadap tulisannya sendiri. Wah, enggak bagus nih, jelek, buang aja. Itu memberi vonis. Kalau menulis, menulis sajalah. Ya. Jadi berperan sebagai penulis. Jangan pula menulis sambil mengedit. Tugas mengedit nanti ada waktunya, bahkan mungkin ada petugasnya kalau masalah mengedit. Selesaikan terlebih dulu tulisan yang sedang digarap, sebab banyak tulisan terbengkalai karena penulis tidak konsisten dengan apa yang dikerjakannya. Tulisan baru satu paragraf sudah diedit berulang kali, akhirnya tidak jadi tulisan. Gagal lagi. Nah, ini terkait dengan apa, sedikit teknik ketika kita menulis. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama telaah tema. Telaah tema. Setelah menelaah tema yang akan ditulis, kemudian dibuat pokok pikiran-pokok pikiran ataupun gagasan-gagasan yang lebih, yang lebih kecil. Tema besar, kemudian dibuat pokok pikiran, gagasan-gagasan. Setelah terurai gagasan-gagasan-gagasan, berapa gagasan? Misalnya dari satu tema jadi 5 gagasan. Dari 5 gagasan ini kemudian mencari bahan untuk menguraikan 5 gagasan ini, kemudian dicarikan bahan. Bahannya dari mana? Bisa dari maktabah, bisa dari kitab-kitab dan seterusnya. Setelah kita mengambil tema, mengumpulkan tema, ya, dikumpulkan temanya, ditulis, ya, dari kitab misalnya, kemudian kita mulai menulis. Paham ya? Ini ketika kita membuat tulisan yang bersifat ilmiah. Tapi mungkin sampai di sini dulu kita skorsing. Insya Allah nanti ba'dasar kita lebih banyak kepada praktek. Iya. Seperti tadi kan, kita harus sediakan, kalau mau bisa renang harus sediakan kolamnya kan begitu. Nah, supaya bisa menulis harus disiapkan pena dan kertasnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.